Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau termasuk ulama yang hidup di abad 18 Masehi. Beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga ulama pada tahun 1115 Hijriyah atau sekitar tahun 1703 Masehi di negeri Uyainah. Ya, keluarga beliau adalah keluarga ulama. Kakek beliau seorang alim, bapak beliau seorang alim, paman-paman beliau pun seorang alim, bahkan sebagiannya adalah qadi atau hakim yang menjabat di negeri tersebut. Ya. Di masa beliau, banyak orang yang mengaku muslim, tapi melakukan berbagai macam praktek kesyirikan. Banyak yang datang ke kuburan-kuburan, meminta kepada pohon-pohon dan tempat-tempat keramat. Ya. Kemudian tersebar pula para dukun dan tukang ramal. Maka beliau melihat kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini, beliau pun mengambil inisiatif bersama seorang penguasa Dir'iyah yang ada sebuah negeri di daerah Hijaz sana yang disebut sebagai Dir'iyah, di mana pemimpinnya bernama Muhammad ibn Su'ud. Ya, maka Syekh membuat suatu aliansi dengan Muhammad bin Su'ud ini, yang kemudian mereka berdua bersama-sama mengajak manusia berdakwah. Ya, jadi Syekh itu bagian agamanya, adapun bagian ketentaraannya itu dipimpin oleh Muhammad bin Su'ud. Ya, kemudian dari aliansi inilah lahir kemudian kerajaan Saudi Arabia yang sampai sekarang masih berdiri. Ya, jadi Muhammad bin Su'ud itu kakeknya Raja Salman yang baru saja mengunjungi Indonesia. Ya, jadi kakeknya, ya, leluhurnya Raja Salman ini bersekutu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka membagi bidang yang mereka pimpin. Jadi keluarga Su'ud itu yang memimpin pemerintahan, yang menguasai pemerintahan, sedangkan keluarganya Muhammad bin Abdul Wahhab itu yang memegang permasalahan agamanya. Sampai sekarang rajanya Raja Salman. Raja Salman ini masih keturunan Muhammad bin Su'ud. Muftinya siapa? Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Ini adalah cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Demikian juga Menteri Agama Saudi Arabia, Syekh Saleh Al-Syekh. Itu juga cucunya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Jadi sampai sekarang aliansi yang dibentuk oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan kerajaan Saudi Arabia masih terjaga. Dan misi mereka dari awal tidak berubah sampai sekarang, yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya muncul banyak sekali da'i-da'i yang mengajak kepada tauhid dari negeri Saudi Arabia. Bahkan sebagian asatidah kita, ustadz-ustadz kita, itu belajar di Saudi, pulang ke Indonesia, menjadi da'i-da'i yang mengajak kepada tauhid. Ini tidak lepas dari keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dan juga keluarga Muhammad ibn Su'ud, ya, rahimahullah wa hafizahumullah.